Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita di kesempatan kali ini insyaallah badhe murojaah sekedhik nggih masalah atau babakan puasa, karena enggal nggih pinten-pinten malih badhe Ramadan insyaallah. Tayib, pembahasan babakan puasa niku kathah. Mangkane nggih paling milih-milih sing sering dados pertanyaan, sing sering dados problem. Pertama, murojaah terkait dengan masalah dari awal masalah sahur. Sahur kula panjenengan sami sampun ngertos niku hukume napa? Wajib napa sunah? Hah? Wajib. Nek mboten sahur berarti dosa. Sunah nggih, sunah. Sangat ditekankan. Ada barokah nggih. Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Nggih. Padha sahur kabeh. Ya. Panjenengan sami padha sahur. Kenapa? Ngendikane Nabi, "Fa inna fis sahuri barakah." Sebab teng sahur niku wonten berkah. Nggih. Berkah napa? Setunggal napa? Warek nggih. Nggih. Ora suren bae, ngen. Baik. Keberkahan. Manawi berkah niku meskipun sedikit, sekedhik, sing penting niate sahur. Niku nggih, wong jenenge berkah. Berkah niku subutul khair wa namauhu. Nggih. Kebaikan yang terus ada dan bahkan berkembang. Makanya nek sing namine berkah niku sanajan sithik tapi cukup. Nggih. Mboten kata-kata. Nggih. Dahare mboten kata, ngunjuke nggih mboten kata. Tapi alhamdulillah seger bae sedina. Nggih. Niku nek berkah. Nah. Terus sahur niki nggih ingkang bentenake membedakan antara puasanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih puasane nabi-nabi atau umat-umat sebelumnya, ya. Umat-umat sakderenge umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur." Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Sami, ya. Ahlul kitab wonten puasa. Nggih. Kula panjenengan sami nggih wonten syariat puasa, tapi bentene napa? Bentene makan sahur. Bahkan sebelum ya, di awal-awal apa namanya Islam ya, disebutkan bahwasanya tiang nek empun sholat isya utawi sampun sare, nah, terus bangun tidur mboten nangsal dahar minum ngunjuk malih pun mboten nangsal, ya. Tangine jam 12 wengi ya mulai pokoke nek wis sare ya wis sholat isya pun mboten nangsal ngunjuk malih. Nggih, mun mboten angsal madang malih. puasane dawa. Zaman riyin. Sak diringi Islam. Bahkan ngendikane para ulama itu pun terus ya sampai di awal Islam sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya menurunkan ayatnya fal anabashiruhunna. Sekarang maka kalian diperbolehkan untuk mubasyarah. Maksudnya adalah melakukan hubungan suami istri di malam hari. Ya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai nampak apa namanya benang hitam dengan putih, dengan benang putih yaitu maksudnya cahaya fajar dengan kegelapan malam. Sampai jelas. Maksudnya sampai masuk waktu fajar itu sampun mulai turunnya ayat niki angsal madang, angsal ngunjuk, angsal seneng-seneng kali suami istri. Angsal. Saat diringi buatan angsal. Nek mpun isa, mpun sare, nah, buatan angsal napa-napa. Buk langkung penak. Hei barakallahu fikum. Nah, makan sahur. Baik. Sahur diakhirkan. Kalau buka didahulukan. Baik, sahur diakhirkan. Terkait dengan pembahasan sahur. Ampun sahure jam 12 wengi lah karo ronda sekalian lah. Mboten sahure mepet kali sholat subuh. Nate ditangleti nggih. Sinten Zaid ibn Sabit. Beliau ngendika sahabat Zaid ibn Sabit ngendika tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Yeah. Kami makan sahur bersama dengan Nabi kemudian tidak lama melakukan sholat subuh. Kemudian wonten ingkang tanglet gambainal adzani wassuhur. Ya. Jeda antara azan dengan sahur. Ya. Ini adalah berapa? Jawaban Zaid ibn Thabit ya. Radhiyallahu ta'ala anhu qadra 50 ayat. Kurang lebih bacaan 50 ayat. Ini maksudnya azan di sini itu adalah iqamah. Karena tadi disebutkan summa qama ila shalah. Jadi bukan karena azan iqamat itu juga disebut azan. Seperti ya sabda Nabi alaihi salatu wassalam bainal adzanan ya bainal adzanaini salatun atau raka'atain. Atau kama qala alaihi salatu wassalam antara dua azan itu ada salat sunnah dua rakaat. Maksudnya setiap jeda antara azan dengan qomat niku wonten sholat sunnah dua rakaat, angsal sholat sunnah dua rakaat. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wasalam menamakan iqomat dengan azan bainal adzanaini, antara dua azan. Maksudnya azan dengan qomat. Nah, di sini jeda antara azan dengan qomat, jeda antara berhenti makan, kan berhenti makan apa? Adzan. Berhenti makan niku adzan subuh. Jeda nih makan sahur, yaitu adzan subuh niku kali sholat, kilang langkung, berapa tadi? Membaca 50 ayat. Ya 50 ayat ya. Kalau sehalaman niku pinten sehalaman kan, taruhlah itu kan 15 baris niku. Nah, taruhlah sebaris seayat sing ukuran sedang. Berarti kan sekitar 3 halaman. Ya 10 menit lah. Kirang langkung. Nah, jadi antara azan dengan sholat ini mepet. Makannya itu, makan sahurnya itu sampai sampai datang waktu subuh. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam ngendika idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu. manawi Abdullah ibnu Umi Maktum niku adzan, maka silahkan kalian makan dan minum sahur. Abdullah ibnu Umi Maktum niku adzane adzan boten adzan subuh sak direngi ya. Adzan apa namanya, adzan pertama istilahnya ya. Terus Nabi ngendika ya, wa idza adzana Bilal, nah kalau Bilal sampun adzan, Nabi alaihi salatu wasallam ngendika fala ta'kulu wala tashrabu ya, ampun dahar ampun ngunjuk ya. Maksudnya apa? Nek mun adzan subuh mun saure mendek nggih sampun ya. Ampun ndak boleh makan dan minum lagi setelah azan subuh, kecuali kalau sebagaimana di dalam hadis ya, idza sami'a ahadukumun nida, jika salah seorang di antara kalian mendengar azan, wal ina'u ala yadi, sementara wadah minuman itu berada di tangannya, gelas ya ada di tangannya, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu ya. Ampun diselehke ya, aja diselehke sak durunge rampung hajate, keperluan minumnya kalau belum selesai enggak usah ditaruh. Pas badhe ngunjuk, pas ngunjuk kok azan, maksudnya ya nggih sudah diunjuk meskipun sampun azan. Tapi napa niki nek gelas niku sampun teng tangan, nah, aja krungu azan terus nembe nyekel gelas ya, ya ampun nggih. Nah barakallahu fikum. Tayib niku sahur nggih, jadi sahurnya itu mepet azan, azan subuh aja jam 12 wengi ya kan, apa jam 2, nah, nek tambah suwe kan tambah gede pahalane jere. Mboten nggih. Mboten nggih. Justru malah bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam niku saure pas mepet nggih. Mendekati azan subuh. Ya. Tapi ya wis nyiapke makanan akeh, nah kan gari 5 menit lah, nunggu 5 menit azan nembe mulai sahur padahal panganane akeh. Wah, iki ora rampung. Nah. Baik, barakallahu fikum. Nah, niku sahur. Nah, nek buka, kalau sahur itu diakhirkan mepet azan subuh, nek buka pas azan maghrib langsung buka. Aja ditunda-tunda mengko bae lah nek barisa. Apa sholat disit lah engko isih kuat ye. Nah. Mboten, justru malah sunnahnya itu segera buka. Segera berbuka. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yazalun nasu bi khairin. Manusia itu akan terus berada di atas kebaikan ma'ajjalul fitra, selama dia itu menyegerakan berbuka. Nek bukane cepat-cepat niku malah sae ngendikane Nabi. Ampun ditunda-tunda. Naam. Dados niki sunae sahur diakhirkan, buka disegerakan. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disegerakan maksudin. Ya, disegerakan buka niku. Maksudnya nek mbon masuk waktu maghrib langsung berbuka. Ya. Bukan menyegerakan lah. Jadi kon segerakan berbuka. Berasar. Nah, kan segera. Nggih mboten maksude, karena puasa itu sampai maghrib. Ya. Summa atimmu ilal lail. Kemudian sempurnakan sampai malam ngendikane Allah Subhanahu wa taala. Fa atimmu siyama ilal lail. Ya. Sempurnakan puasa hingga malam hari. Nah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau misal nih, tapi zaman saat ini nggih jarang. Tapi mbok barangkali nggih. pas listrik mati, nggih. Pas listrik mati, boten mbok monten mireng azan, ya. Pas hujan deres, ya. Hujan deres biasanya kan hujan deres listriknya mati, biasanya kan niku. Udan terus listriknya mati. Nah, ini pas nganu rien. Pas sahur apa pas buka rien ini? Pas sahur misal. Nah. Pas sahur. Nah, ini sih dan ini adhan subuh apa durung ya. Nah. HP nentong baterai ini. Kan? Urung di charger kelalen lah. Bengi-bengi orang charger bat. Apa? HP. Tangi-tang wis baterai ini entong. Listriknya mati. Udan maning. Aduh. Jam dinding ora katon wong gel. Gore iki kacamata nang ndi ora katon maning lah. Wis tambah ora katon maning ya. Lah iki sing primen nggih. Ora ngerti sih sahur apa ora? Sahur apa ora? Nek sahur bukan wis subuh. Nek ora sahur ya mbok suren ya. Repot nggih. Nah pripun niku? Pripun tetap makan sahur sampai kita itu berijtihad ya, bersungguh-sungguh berusaha untuk mengira-ngira kayane iki wis subuh lah misalkan. Kalau apa namanya, berarti kan kenapa boleh ini kan statusnya malam. Ya kan awalnya kan malam, yakin malam, nggih. Yakin niku bengi. Terus ragu mbun subuh napa? Dereng, nggih. Sing ragu napa niki? Mbun subuh napa? Dereng. Nah, nek ragu mbun subuh napa dereng, nah keragu-raguan ini nek tesih ragu, bener-bener ragu lho ya. Maka keragu-raguan itu tidak perlu diperhitungkan, ya. Wonten kaidah ya ingkang disebutkan oleh ulama. Ulama ngendika al yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan keragu-raguan. Yakin malam. Tadi itu malam tapi sekarang ragu. Mun subuh napa dereng? Berarti yang ragu napa? Subuh napa dereng? Malam tadi napa? Yakin. Maka keyakinan sebelumnya yakin malam itu tidak bisa digantikan sampai benar-benar yakin itu sudah masuk subuh. Kalau belum yakin masuk waktu subuh, maka tetap dianggap itu masuk waktu malam. Nek ternyata keliru gimana? Tidak apa-apa. Qadarullah keliru, ya. Nembe mangan, ya kan? Lampune nyala, dah. Ini jam 5 ge. Sing ning masjid bae pada bali. Dene nembe mangan. Nah. Langsung berhenti. Enggak apa-apa. Ya. Kenapa? Berarti tadi itu ya dia menduga yakin. Menduga yakin masih malam, kemudian ragu subuh atau enggak. Sekarang yakin sudah masuk subuh maka berhenti. Nah, jadi yakinnya waktu malam itu hanya bisa dikalahkan kalau kita sudah yakin masuk waktu subuh. Kalau belum yakin, maka keragu-raguan itu tidak bisa mengalahkan sesuatu yang yakin yang ada sebelumnya. Nah, sebaliknya. Nah, naik badi buka. Nah, naik badi buka nih. Sore-sore udan deres, ya. Petir menyambar-nyambar, ya kan? Trafo meledak dor, listrik mati, ya. Suwe ki bakale trafo ni mati, anu sih, meledup, ya kan? Wah bakale suwe ki. Nah, terus gelap, udan terus, ya kan? Ora krungu azan. Nah, tadi kasusnya mirip misalkan. HP ini telas, baterai ini mboten ngertos jam. Ya, kalaupun ngerti jam, misal ya ngerti jam, wingi sih maghrib sih jam pira ya, jam 6 kurang apa jam 6 luwe ya. Ragu. Rakrumu adzan, rakrumu apa, weruh jam ta ya mesti weruh. Ya kan? Jam dindingnya katon. Ya. Tapi bingung iki sih wis maghrib apa durung. Wis bengi apa durung? Nah. Terus primen lah katanya menyegerakan berbuka. Berarti ya segera bae lah wis gelap iki. Ya. Nah, kebalikannya tidak boleh berbuka kecuali yakin. Ya, yakin atau ghalabatu dzon, ya, persangkaan kuat itu sudah masuk waktu maghrib. Ya. Kayane wingi jam 6 luweh 5 misal. Kayane jam 6 luweh 5 kuwi wis adzan genah lah. Nek jam 6 pas kayane mbuh ya jam 6 sih wis azan apa durung kualen sing jelas nek jam 6 luwih 5 mesti wis azan genah. Nah, misal maka ketika kita itu memiliki tadi ghalabatuzzon atau yakin kalau jam 6 lebih 5 itu sudah azan tetapi kalau sebelum itu ragu maka ketika ragu-ragu itu kita ndak boleh berbuka. Kalau kita yakin misalkan jam 6 lebih 5 itu yakin sudah azan. Tetapi kalau jam 6 mbuh kuwi wis apa durung ya? Kelalen ini, ragu. Makanya pas ragu-ragu itu belum boleh. Sampai dia yakin atau ghalabatuzzon yaitu dugaan yang kuat. Dugaan yang kuat. Nah, baru dia boleh berbuka. Kenapa? Kaidahnya sama. Al-yakinu la yazulu bisyak. Yakin tadi itu siang. Yakin masih siang. Tidak bisa dikalahkan. Yakinnya siang itu digantikan malam dengan keraguan-raguan. Jadi harus yakin juga bahwasanya malam itu telah datang. Maghrib sudah masuk. Kurang lebih demikian. Nah. Itu terkait dengan sahur dan berbuka. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Problem yang lain barangkali yang kadangkala juga dipertanyakan. Ya, terkait dengan seorang yang dia itu masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh. Dalam keadaan junub. Entah karena mimpi ya. Atau karena bersenang-senangan dengan pasangan, suami istri. Kemudian junub. Tangi-tangi dari kurang 10 menit. Misal ya. 10 menit maning wis adzan subuh. Waduh. Nek adus disit. Mbok ora sempet sahur. Nek sahur disit, lah entuk apa ora ya nek wis pas adzan durung adus. Nah. Kuwi. Terus napa riyen? Adus riyen. Nek adus riyen ora madang pripun? Mbok suren. Iya. Boleh masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Yeah. Boleh. Bahkan pernah dipraktekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ngendikane Aisyah kali Ummu Salamah, ya, istri Nabi alaihi salatu wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi. Kata Nabi kata Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu subuh, masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena ya bersenang-senangan dengan istrinya. Summa yaktasil wa yasumu. Nah, sudah masuk subuh baru beliau mandi kemudian tetap puasa. Nah, sing penting ya hubungan suami istrinya itu sebelum subuh. Tapi kalau sudah subuh ya enggak boleh. Enggak boleh. Tayib. Sehingga dalam kondisi seperti itu tidak mengapa. Termasuk tadi, ya anak muda bangun-bangun, ya makan sahur, ke kamar mandi dening junub. Nah, lah wis azan tapi ke urung adus dening, tidak apa-apa langsung mandi saja. Ya, tadi sudah makan sahur. Nah, termasuk juga kalau manawi siang-siang sare mimpi, ya, junub, tidak apa-apa. Sing penting mboten sengaja. Ya, sing penting mboten sengaja. Yang tidak boleh itu adalah menyengaja. Sing mengendalikan mimpi sinten ora bisa. Lah aku ajeng mimpi kayak gila. Ya ora bisa, ya kan. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Nah, termasuk ini juga hukum yang sama ketika seorang wanita selesai dari haid. Selesai haid. Ya. Pas bangun tidur, ya nyiapkan sahur keluarga, ya. Haid niki ceritane. Ya. Dikirane masih haid atau kayane sih nek ora ya dineki lah wis rampung lah tapi mbuh. Engko esuk apa awan apa kapan ya urung ngerti. Nah. Habis nyiapkan sahur, ya. Sudah keluarganya sudah mulai makan, ya sudah selesai masak macam-macam. Kemudian ke kamar mandi ngecek, kok serampung headnya. Ya. Headnya pun rampung, lah adus disit apa sahur disit? Nah sama. Ya. Sahurin. Ya. Makan sahurumin, kemudian kalaupun mandi headnya itu, ya. Setelah masuk waktu subuh, tidak apa-apa, boleh. Sebagaimana tadi. Sing penting sholatnya niku, sak sambune adus. Nge. Aja sholat disit nembe adus. Ya kuali niku. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Itu kalau, kalau masuk waktu subuh dalam keadaan junub, atau ya belum mandi dari haid. Angsal nggih, angsal. Baik. Kemudian, termasuk engkang dipun angsal ya, engkang angsal dikerjakan. Kadang sebagian kaum muslimin itu ya ono-ono bayane masyarakat. Jarene kayak iki ora entuk, jarene kayak iki ora entuk, jarene. Orang ngerti dalile kayak apa, orang ngerti sing penting jarene. Jere nek puasa kuwe ora entuk njegur nang kali, maksudnya nyilem. Aja nyilem, ora entuk batal. Apa maning ya? Buang angin nang jero banyu. Wah, aku jere ora entuk. Nek mlebu nang kali apa nang kolam renang aja sampai kentut lo ya. Jare nek kentut apa? Batal. Dene bluduk-bluduk nang buri. Nang buri dene kayak katon ana apa namanya? Batal kok. Enggak batal. Nah. Enggak masalah ya. Ada sebagian masyarakat ya pengalaman dulu waktu kecil sih. Waktu kecil kayak gitu dikerjain. Ya enggak tahu dikerjain memang kepercayaan masyarakat kayak gitu ya. Enggak boleh. Tayyib. Nah, enggak apa-apa. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah praktek. Jadi nek kepanasan kue orang itu ngguyur apa namanya? Ngguyur rambut. Ya. Aja keramas apa namanya di siang hari. Lah tuh nek junub pimen. Enggak apa-apa. Bahkan orang entuk kumur, wudu aja kumur. Nah. Mbok batal. Tayib. Enggak apa-apa. Diriwayatkan ya. Dari sebagian sahabat seperti yang diriwayatkan ya oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Sebagian sahabat ngendika laqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil arji ya yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'imun min al-athsi ya aw min al-harri. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya benar-benar aku weruh Nabi alaihi salatu wasalam di daerah namanya Al-Arad, ya. Beliau nguyur, ya, nguyur kepala Nabi, ya, Nabi nguyur kepala, ya, mengguyurkan air, ya, di kepala. Wa huwa shaim, sementara Nabi itu berpuasa disebabkan karena haus dan karena panas. Karena haus dan panas di daerah namanya Al-Arj, ya. Nabi guyur kepala, ya. Diguyur. Kenapa diguyur? Nah, ngelak, ya. Nah, panas. Ora apa-apa, Nabi be melakukan seperti itu, ya. Nabi melakukan seperti itu, tidak masalah. Bukan berarti tidak boleh. Nah, tayyib. Terus kumur-kumur priben? Nggih, angsal, jangankan kumur-kumur. Ya, jangankan kumur-kumur. Nyicipi panganan be angsal ku. Kumur-kumur di, sing penting ora dilek, ya kan. Kumur-kumur mbok banyu langkah rasane, ya kan. Ndak ada rasanya. Panganan, ya kan, makanan masak nih, ya. Umahat, ibu-ibu masak. Wah, ki puasa sih primen orang itu nyicip. Wah, ngomelasi bojone lah ki dening asin banget misalnya, ya kan. Apa langkah rasane kayak gitu. Repot, ya kan. Boleh nyicipi. Nah, tapi nyicipi ya. Nyicipi niku maksude mboten dilek nggih. Nek pas mboten puasa, nek kula panjenengan sami nek nyicipi kan sepiring. Nyicipi semangkok. Nyicipi. Kenapa nyicipi semangkok? Lah, mengko nambah maning rong mangkok sih, makan iki semangkok sing nyicipi. Baik. Nah, puasa nggih mboten angsal. Nyicipi ini maksudnya cuman merasakan di mulut, tidak ditelan nggih, mboten dilek. Dalile napa nggih? Riwayat saking Ibnu Abbas, ya, dengan sanad yang hasan, riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abbas ngendika, la ba'sa an yadhuqal khalla, ya, an yadhuqa al khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak mengapa angsal mawon ngerasa ke cuka, nyicipi cuka. Ausei atau utawi napa mawon lah, napa mawon angsal dicicipi. Tetapi syarat ini, malam yadkhul halqahu, sing penting mboten mlebet teng tenggorokan. Mboten mlebet. Wa huwa shaim, meskipun dalam keadaan puasa. Puasa nyicipi panganan itu angsal, sing penting mboten dilek, nggih. Mboten dilek, tidak ditelan. Nah. Baik. Terkait dengan niki, nggih. Mencicipi makanan tapi ya aja sing nyicipi ya sing memang paham lah. Kulo misalnya mboten paham, nggih. Nyicipi ora ya percuma nyicipi primen. Orang ngerti, ya bodoh bae. Apa lewat warung, dini mambu ini enak ya. Melebu warung, coba tak nyicipi disit, enak apa ora? Ya ampun, ya kan. Sing nyicipi ini pun sing memang, sing berkepentingan. Ya. Orang yang berkepentingan. Kita yang gak berkepentingan, ya gak usah nyicipi. Oh, gak berkepentingan kok nyicipi. Nah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ngendika, walau kutu'ami yukrahu li ghairi hajatin, nyicipi makanan itu makruh nek mboten diperlukan. Nek mboten perlu kok melu-melu nyicipi niku makruh. Tetapi walakin la yuftir, ya. Tetapi tidak batal, meskipun makruh tapi tidak batal, ya. Nah, wa amma lil hajati fa huwa kal madmadati. Adapun kalau nyicipi panganan niku, ya, makanan niku karena diperlukan niku tadi, ya, ummahat, ibu-ibu masak, maka itu boleh seperti orang yang kumur-kumur angsal mawon. Nah. Baik. Jangankan niku nggih. Ngunyahke panganan nggih bayi mawon angsal. Nggih, ngunyahke bayi tapi ya ngunyahke terus ora disetep disit ya. Gari ampak sing diwenehke bayine nggih ampun. Melasi bayine gari gari ampase ampun ya batal enggak boleh. Cuman sekedar mengunyah melembutkan ya. Melembutkan. Dalilnya napa? Nah niki. Riwayat saking Al-Hasan. Ra'aituhu yamdhughu lis-sabiyyi ta'aman. Aku melihat beliau itu mengunyah makanan untuk bayi. Wa huwa shaim, dalam keadaan beliau itu berpuasa. Yamdhughu summa yukhrijuhu min fihi. Beliau mengunyah ya. Ngunyah makanan niku kemudian dikeluarkan ya. Kemudian ditaruh di dikeluarkan dari mulut, yadauhu fi fami sabi, kemudian dimasukkan ke mulutnya bayi angsal. Nah, panganan-panganan sing atos nggih di napa dimamah kirin ya, dilembutke nah, terus dimasukkan ke mulut bayi. Sing atos sing apa? Kacang goreng. Plasit temen bayi makan kacang goreng ya kan. Sayyid barakallahu fikum. Nah, jadi angsal nggih. Tidak batal sing penting mboten di dilek nggih. Mboten dilek, mboten ditelan. Nah. Tayib, itu terkait dengan nyicipi makanan dan mengunyah makanan untuk bayi. Kemudian, termasuk niku nggih gosok gigi. Gosok gigi napa nek kula panjenengan sami gosok gigi, wah niki rasane dening enak. Ha, terus dilek napa? Mboten. Ha. Meskipun rasane enak mbok tetep di dikeluarkan ya, tetap dikeluarkan ya. Oh boleh dening enak temen nggih ya. Ha. Rasa stroberi. Kita odole bocah ngene rasa stroberi. Nah. Baik, sing penting mboten di dilet. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam nggih biasa gosok gigi. Gosok gigi pakai siwak tapi gosok gigine Nabi. Kayu siwak. Nah. Nek mboten-mboten kayu siwak utawi jarang iki napa? Sikat gigi nggih angsal mawon. Riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala saking Amir ibn Rabi'ah. Amir ibn Rabi'ah ya, sahabat Nabi alaihi salatu wasalam ngendika radhiyallahu taala anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la usi yastaku wa huwa sha'im. Ya. Aku pernah ngerti weruh Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa terus melakukan siwak. Aku weruh ramung sepisan pindu. Nganti raketung. Enggak terhitung. Aku melihat dalam jumlah enggak terhitung. Nabi itu bersiwak dalam keadaan puasa. Seringnya melihat Nabi bersiwak dalam keadaan puasa. Sampai enggak dihitung. Nah, saking banyaknya atau seringnya melihat. Sehingga enggak masalah ya. Tidak masalah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ini terkait dengan kumur-kumur ya. Ketika wudu termasuk juga istinsyak ya. Menghidup air, menghirup ya. Nyedot. Nyedot toya ngagem napa niki? Irung ya. Disedot istinsyak dan istinsar. Niku angsal boleh kan sambil kumur-kumur. Nabi alaihi salatu wasallam ngendika ya, wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Ya. Nek istinsyak nyedot banyu nganggu hidung niku sing sungguh-sungguh ya. Bener-bener orang cuman ditempel kening napa ngarep irung tok. Bener-bener disedot ya. Bener-bener disedot. Kecuali puasa ajab nyedate aja banter-banter. Mbok kebablasan nyedot banter-banter ya kan. Disedot tapi ya sing penting melebet langsung dikeluarkan. Tapi nek mboten puasa, Nabi nyaranke nyedote kuwi sing nemen, nyedote sing kenceng ya kan. Tapi ya bukan berarti terus langsung dilek. Wong anapa istinsak itu disertai dengan istinsar ya, disedot dikeluarkan ya. Sungguh-sungguh nyedotnya tetapi dikeluarkan lagi, bukan disedot terus dilek. Jadi abang kabeh irunge kan. Nyedote nggo irung sih ya, mlebu banyu nang irung ya plepeken ya kan. Nah, barakallahu fikum. Itu istinsak, istinsar, kumur-kumur ya. Kemudian nyicip makanan, ngunyah makanan untuk bayi, semuanya itu diperbolehkan ya. Jadi tidak masalah. Taib, barakallahu fikum. Kemudian ya, termasuk perkara yang kadangkala dipermasalahkan atau dipertanyakan, yaitu terkait dengan apa namanya donor darah. Nah, donor darah. Diambil darahnya wonten keluarga ingkang gerah misalnya mbetahaken darah. Lah. Terus jenengan pas darahe sami. Lah iki keluargane lagi butuh darah kok. Lah tapi aku lagi puasa, mbok batal lah aja dicukut. Nah. Lagi puasa iki. Maka boleh. Apa dalilnya? Nah, dalilnya terkait dengan hijamah, terkait dengan berbekam. Ya, berbekam. Berbekam niku napa? Disedot darahe, ya. Hijamah kalau bahasa Arab. Teng mriki kan istilahnya berbekam. Nek bahasa Jawa ini napa? Bekam, ya berbahaya lah. Bekam, nggih. Bekam niku angsal. Nah, dalile napa? Nah, Nabi alaihi salatu wassalam ya. Pernah berbekam. Diceritakan oleh Abdul Ibn Abbas seperti dalam riwayat Bukhari. Abdul Ibn Abbas ngendika, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihtajama wa huwa shaim." Nabi alaihi salatu wassalam nate bekam padahal beliau niku sedang puasa. Ya. Lagi puasa beliau berbekam. Berbekam kan disedot darahe. Nah. Maka niki angsal. Tapi ya, di sana ada hadis yang lain. Ya, yang nampak berbekam itu tidak boleh. Hadis yang juga sahih. Ya. Riwayat Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngendika, "Aftaral hajimu wal mahjum." Tiang ingkang bekam sing disedot getihe niku, nggih. Kale tiang ingkang melakukan praktek bekam sama-sama puasane batal, sami puasane batal. Nah prima niki. Sing dibekam puasane batal. Sing praktek bekam ya puasane batal. Maksudnya apa niki? Nah, bekam jaman riyen niku nggih, modele niku disedot ngangge napa? Sing namane nyedot sing ngangge napa? Namane nyedot nggih nganggo mulut, nggih disedot ngene kan. Wong jaman ganu kan dereng wonten alat bekam sing sedotan ngangge pompa tangan niku dereng wonten. Ya. Nyedote ngangge mulut. Nah, biasane ngagem napa? Ngagem sungu. Ya. Sungune kambing napa sungune sapi ya kan, dibolongi. Nah niku sing dienggo nyedot. Saniki sih gampang, ora kangelan. Nah, nek jaman riyen niku disedot ngoten niku. Nah, sing namine nyedot ya. Ya nyedot nganggo anu sih pripun jenengan? Nggih. Ya. Kadang nyedot toya nang gelas apa niku toya yang gelas mineral niku mawon lah nyampe kembung bok nyedot bae ya. Nyedot getih ya. nyedot gitu. Tentu ya tenaga juga habis banyak, ya. Tenaga habis banyak. Bisa jadi lemas. Sing nyedot lemas. Ya sing disedot udah baik. Bisa jadi lemas. Nah, makanya kalau dua-duanya praktek bekam ketika puasa ini menyebabkan lemas, ya. Menyebabkan lemas orang yang dibekam dan yang membekam. Inilah yang dikhawatirkan menjadikan puasanya itu batal. Maksudnya bukan itu otomatis batal, tetapi dikhawatirkan itu membatalkan puasa baik yang dibekam maupun yang membekam. Ya. Kirang laku ngoten lah ya. Kesimpulannya bahwasanya itu tidak disarankan ya kalau memang membuat lemes. Makanya di sana ada riwayat dari Anas bin Malik ya radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ngendika atau ditanya nggih wonten ingkang tangklet. Wonten ingkang taken nggih. Akuntum takrahunal hijamata lisaimi ala ahdir rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik nate ditangkleti. Apakah kalian ya yaitu di zaman Nabi. Apakah kalian yaitu Nabi dan para sahabat itu membenci bekam bagi orang yang berpuasa di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, di zaman Nabi, apakah kalian itu membenci bekam? Ya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ngendika, "La, boten ya. Ora ono sing geting ya." Sengit karo bekam wonten nggih. Illa min ajli dha'fi kecuali karena lemes ya. Kalau alasannya itu lemes, maksudnya membuat lemes, maka itulah yang dibenci. Ya. Jadi bekam yang dibenci di zaman Nabi alaihi salatu wasalam itu kalau menjadikan lemes, baik menjadikan lemes orang yang membekam ataupun orang yang dibekam. Sehingga tadi juga termasuk ya fatwa para ulama, kalau donor darah itu orang yang diambil darahnya itu tidak masalah ya, tetap baik bugar ya, tidak lemes ya, tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau yang diambil ya darahnya itu orang yang terus lemes, nah ini yang bisa membatalkan puasa. Nah, wallahu a'lam bissawab. Niki ya kirang langkungipun ya. Beberapa pembahasan terkait dengan puasa di bulan Ramadan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.